Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Wa yahdihillah fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Taib. Ikhwan abidina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita mulai dari hadis yang ke-908. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muhammad istaqaita atau astaqaita? Qala na'am. Qala bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yasfik. Bismillahi arkika. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bahwa sungguhnya malaikat Jibril alaihi salam pernah datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Beliau menjawab, "Iya." Maka malaikat Jibril meruqyah. Bismillah, dengan nama Allah. Arkika, aku meruqyahmu. Mingkuli syai'in yu'dika, dari setiap penyakit yang mengganggumu, yang menimpamu. Min syarikuli nafsin au ainin hasid. Dari kejahatan jiwa atau pandangan mata hasad. Allahu yasfik. Allah yang menyembuhkanmu. Bismillahi arkika. Dengan menyebut nama Allah. Aku meruyam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Dalam hadis yang mulia ini, Khonabitina azakumullah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul nabi dan rasul. Karena hubungan beliau dengan malaikat Jibril yang merupakan penghubung antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril itu tugas utamanya ialah menyampaikan wahyu. Seandainya beliau bukan nabi dan rasul, enggak mungkin ada hubungan dengan malaikat Jibril. Barakallahu. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam sangat perhatian dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau sakit dijenguk. Yang jenguk malaikat, yang dijenguk nabi, ya. Nah, barakallahu. Ini tujuannya ialah untuk mengajarkan bahwa termasuk di antara ajaran Nabi Muhammad SAW ialah menjenguk orang yang sedang sakit. Sehingga Nabi juga biasa menjenguk para sahabat yang sakit. Begitu pula sebaliknya, para sahabat menjenguk beliau ketika sakit. Nah, ini termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW yang benar-benar harus kita praktekkan ya, agar semakin kuat persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Apalagi yang sakit itu adalah kerabatnya sendiri. Barakallahu. Yang ketiga, boleh menghabarkan keadaan diri yang sedang sakit kepada orang lain dengan syarat tidak ada unsur keluhan, mengeluh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, "Astakait? Apakah engkau sakit?" Qala na'am, iya. Semata-mata menghabarkan bahwasanya beliau sedang sakit. Tidak kemudian mengeluh ini dan itu, ya. Karena mengeluh ini dan itu ketika sedang sakit, ini khawatir menjurus kepada tidak ridho, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang bagus, ya. Nah, sehingga boleh. Ketika tanya kamu sakit gak? Sakit. Sudah. Itu aja ya. Gak pakai. Saya sakit. Ya. Ini menjawab sesuai dengan fakta. Tidak ada unsur dojar. Ya. Ini keluh kesah. Yang keempat. Dalam hadis ini menunjukkan disunahkan untuk meru'yah orang yang sakit dengan doa ru'yah yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Beliau meru'yah Nabi Muhammad SAW. Ini bagus. Mujarab. Nah, beliau meru'yah harus benar-benar memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, harus benar-benar minta tolong, minta bantuan kepada Allah Azza wa Jal agar menyembuhkan orang yang kita ru'yah tadi itu. Nah, jangan mengandalkan atau menggantungkan kemampuan pribadi. Nah, itu benar-benar minta tolong kepada Allah, tawakal, ya, yakin dengan pertolongan dari Allah. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yasfik. Bismillahi arkika. Terus dibacakan ya kepada orang yang sedang sakit. Dalam kandungan doa ru'yah ini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya sakit yang diderita oleh manusia itu kadang memang luka atau sakit fisik dengan sebab penyakit-penyakit biasa kasat mata ya. Bisa juga karena penyakit ain. Ainin hasidin. Penyakit ain ini sumbernya adalah pandangan jahat orang yang hasad kepada kita. Enggak semuanya orang suka sama kita kan. Apalagi kalau kita semakin lama semakin makmur, semakin sukses, ya, semakin meninggalkan dia dalam hal-hal yang dia suka, ya kan? Nah, mesti ada yang hasad. Nah, orang hasad itu kalau lihat pandangan matanya itu penuh kebencian. Walaupun dari jarak jauh, ya. Nah, itu memiliki pengaruh. Membikin orang yang dipandangi itu langsung mendadak gak punya tenaga, lemah. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Bismillah. Cek semua ini normal. Tapi kok dia lemes? Ya. Ipasnya enggak ada. Enggak ada semua. Kasih suplemen macam-macam. Mesti lemes. Ya, nah. Ini kemungkinan kena ain. Nah, kalau kena ain, jangan mudah menuduh orang. Ya, paling-paling si fulan itu pandangan jahat, dia sangat hasad, jangan sembarangan itu, ya. Nah, maksudnya, enggak usah kita cari siapanya, kita ru'ya saja. Nah, ya, kalau ru'ya itu sangat ampuh bi'idillah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit aib secara khusus, ya. Nah, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yasfik bismillahi arkika. Nah, penyakit ain ini ada yang sebab pandangan jin, ada yang sebab pandangan manusia, bisa juga karena hasad, bisa juga karena takjub. Ada jin yang suka sama kita. Ya, dilihatin terus sama jin. Terus kita sakit. Jin menampakkan dirinya ke kita. Ya. Nah. Atau ada manusia yang sangat senang sama kita. Ya. Nah. Bukan hasad, tapi takjub. Dilihatin rambutnya, dilihatin hitungnya, telinganya, dilihatin kayak jalannya, kayak bicaranya. Takjub. Nah, ini ya. Nah, ini bisa juga menyebabkan ain. Tidak semuanya karena hasad, tapi kebanyakan karena hasad. Nah, ya, pandangan takjub ini bisa, tetapi yang lebih dominan adalah pandangan hasad. Baik. Jadi bukan penyakit mata, ya. Kalau penyakit mata dikasih tetes mata, ya. Nah, atau dikasih jus wortel atau apa yang dan lain-lain. Tapi kan penyakit ain dalam syariat itu adalah penyakit dengan sebab pandangan hasad atau pandangan apa ini? Takjub. Baik yang mandang itu jin ataupun manusia. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari penyakit ain. Karena penyakit ain itu kalau secara medis normal semua. Ya. Secara medis normal semua. Dibekam enggak ngefek. Ya. Gitu. Akupuntur enggak ngefek. Wah, iki mungkin kena ain, ya. Senjata utama untuk mengobati penyakit ain di ruqyah, di antaranya dengan ruqyah ini mujarab, ya. Sudah banyak yang mencoba dan berhasil, bismillah. Tapi tadi itu syaratnya, yang meruqyah itu jangan merasa dia punya kemampuan meruqyah, jangan merasa dia yang mampu ahli ruqyah, jangan. Tapi sebelum meruqyah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta kesembuhan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ya. Nah, terus baca doa ruqyah dengan sepenuh hati. Jangan sambil bercanda. Jangan ngesan, gak serius. Sakit itu sudah menderita, lemah. Malah doanya dibaca sambil apa ini? Bercanda. Yakin dengan doa dan dikabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga menunjukkan pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa. Artinya mengalami sakit, ya, mengalami gembira, mengalami sedih, yang merupakan tabiat bawaan manusia. Bedanya beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, mendapatkan kehormatan tertinggi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai ada yang menyimpulkan nabi sampai sakit. Nabi kok bisa sakit? Nah, kenapa kok Jibril yang meruqyah? Nabi kan bisa juga meruqyah sendiri. Nah, itu menunjukkan faedah lagi. Boleh meruqyah sendiri, boleh diruqyah orang lain. Ya, tapi yang dimakruhkan itu kalau minta diruqyah. Ini Nabi tidak minta, tapi Jibril yang apa ini? Langsung meruqyah. Ya, tanpa permintaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang makruh itu adalah minta diruqyah. Ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-909. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الترمذي. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah Rabbnya membenarkannya. Allah berfirman, la ilaha illana, memang tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku. Wa ana akbar, dan akulah yang paling besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kalau hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarikali, memang tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku saja, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, kalau hamba tadi mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana liyal hamdu wa liyal mulku, memang tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku, bagiku pujian, bagiku kekuasaan. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, kalau ada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bih, memang tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dariku. Makana yaqulu, Nabi kemudian bersabda, barang siapa yang ketika sakit mengucapkan lafaz-lafaz ini, kemudian dia mati, maka tidak akan dimakan jasadnya oleh neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 3430. Nah, taib barakofikum, ini termasuk bacaan yang bagus untuk dibaca ketika sedang sakit. Karena kita tidak tahu matinya kapan, ya. Ketika sakit, maka harus waspada, ya. Nah, jadi sakit itu pembukaan kematian. Jadi kalau sedang sakit, ya berarti kita sedang apa ini? Sedang di depan pintu kematian. Nah, kalau sembuh berarti pintu kematian tutup. Kalau enggak sembuh berarti masuk. Nah, gitu aja ya. Nah, sehingga harus waspada. Iling lan waspodo. Ingat dan waspada. Baca. La ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahda la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la khawla wa la quwata illa billah. Bacaan tahlil yang bagus. Kalau dia sakit membaca seperti ini, selama belum mati, sembuh. Itulah. Tapi kalau sudah waktunya mati, maka matinya husnul khotimah. Dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Karena ini adalah ucapan tauhid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain. Nah, mangkala fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Para siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Bahasa tidak dimakan api neraka berarti masuk surga. Nah, dan aman dari neraka. Enggak usah macam-macam. Sudah sibukkan lisan kita dengan membaca tahlil semacam ini ketika sedang sakit. Ya, nah kalau baca Quran kan butuh kekuatan ya untuk bisa melihat mushaf. Nah, kalau sakit biasa itu lemah segalanya. Ini yang ringan. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kapan kan? Nah, terus baca seperti itu. Siapa tahu sudah waktunya mati saat itu husnul khotimah. Kalau belum mati sembuh biidznillah. Enggak rugi. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-146, bab istihbabi su'ali ahli marid an hali. Bab disunahkan menanyakan keadaan orang yang sedang sakit. Ya, nah, jadi kalau menjenguk orang yang sakit, jangan diam aja, tanya keadaannya, ya. Itu sunnah. Hadis yang ke-910. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fi. Faqala an-nas ya Aba al-Hasan kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asbaha alhamdulillah bari'a. Rawahul Bukhari. dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita bahwa sungguhnya Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala pernah keluar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Nabi di sakit yang setelah itu beliau meninggal. Maka orang-orang yang di luar pada tanya, wahai Abul Hasan, ini kunyanya Ali, bagaimana keadaan Rasulullah SAW pagi ini? Ali menjawab, alhamdulillah pagi ini beliau semoga sembuh. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakum wa terdapat dalil. Yang pertama, kedekatan Ali ibn Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Beliau itu sepupunya Rasul. Beliau itu adalah menantunya Rasul. Beliau itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak. Sehingga kedudukan Ali dengan Nabi Muhammad SAW itu seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ali mentok sebagai sahabat yang terdekat dengan Nabi. Secara nasab dan secara keutamaan. Seandainya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Ali ini paling patah jadi Nabi. Bahasanya seperti itu. Kedudukanmu denganku itu sama seperti kedudukan Harun dengan Nabi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi setelah. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Syiah Rafidah yang sangat mengkultuskan Ali itu gak rela kalau khalifah pertama itu Abu Bakar, ya harusnya Ali, gitu. Padahal Ahlussunnah meyakini bahwa yang layak menjadi khalifah setelah Rasul ialah Abu Bakar. Masing-masing punya keutamaan sendiri. Hanya saja Abu Bakar, Umar, Utsman dari sisi nasab itu masih dekat hubungan Ali dengan Nabi SAW. Jadi ahlul bait. Ya, nah, nasabnya dekat dengan Nabi. Tahibarufikum. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sebelum meninggal itu disertai dengan sakit terlebih dahulu. Tidak langsung mendadak meninggal gitu ya, tapi beberapa hari beliau sakit. Nah, wallahu ta'ala bisawab, secara pasti sakit apa yang beliau derita ya, jelas demamnya tinggi ya. Nah, sampai pingsan beliau. Sebab demamnya apa? Wallahu ta'ala bisawab, jelas demam tinggi sampai pingsan ya. Nah, yang ketiga dalam hal ini menunjukkan sebagaimana bab tadi disunahkan untuk menanyakan keadaan orang yang sedang sakit. Gimana kabarnya fulan? Gitu. Gimana sekarang dia? Gitu. Sebagaimana para orang yang melihat Ali keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, mereka enggak punya kesempatan seperti yang dimiliki oleh ahli bisa masuk ke ruangan Nabi ketika sedang sakit parah ya. Nah, sehingga ahli tidak menanyakan keadaannya. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Ketika ditanya kaifa asbahta atau kaifa haluk, alhamdulillah khair. Ini alhamdulillah bari'an. Rasulullah didoakan sama Ali, semoga sembuh alhamdulillah. Ya, ini bukan memastikan kalau Rasulullah itu sembuh, tapi tafaulan itu harapan, ya, optimisme dari ahli, semoga beliau lekas sembuh. Tapi tetap mengucapkan alhamdulillah, ini menunjukkan faedah. Seorang muslim itu kalau dikasih musibah tetap mengucapkan alhamdulillah. Sampai mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya tetap kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, begitu ya. Nah, kalau dapat kenikmatan kesenangan, ya baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi alladzi binikmati hidayatin sholihat. Ya. Nah, puji-pujian. Ditimpa musibah, memuji Allah. Diberi kesenangan, memuji Allah. Ya. Nah, siapa saja yang sering memuji-muji Allah, itu menunjukkan hamba itu sangat bersyukur. Hamba tadi mengerti bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijadikan sebagai tempat bergantung. Maka Allah ridha dengan hamba tadi. Ya. Nah, hamba yang mau mensyukuri nikmat Allah, mau memuji-muji Allah atas nikmatnya itu, Allah senang, Allah ridha, Allah akan mengampuni dosanya. Makan, minum, setelah itu baca alhamdulillah, ya. Nah, pokoknya jangan sampai lisan kita itu kering dari puji-pujian. Alhamdulillah, ya. Pokoknya begitu, mentalnya seorang muslim gitu, benar-benar tenang, memuji-muji Allah, enggak suka mengeluh, ya, enggak suka sambat begitu loh, ya. Kata para pengusaha pedagang minyak ulet itu, ya, nah, lelah itu pasti, ya, nah, mengeluh bukan solusi, ya, gitu. Ya memang, ya, kalau ngeluh terus, sambat terus, itu gak tambah banyak rezekinya, tambah sehat, berarti gak solusi, ya, nah, malah masalah, ya, nah, memang mengeluh itu masalah dan berbuntut masalah. Yang benar ialah optimis, sabar, menikmati, ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Di sakit sibuk dengan itu, zikir, puji-pujian kepada Allah gitu. Nanti lama-lama sakitnya enggak terasa. Sehingga dulu para ulama salaf dulu itu seringkali mereka itu sembuh tanpa minum obat. Bukan berarti mereka itu mengharamkan minum obat yang halal, bukan, ya. Tapi karena tingkat tawakalnya itu benar-benar paripurna, ya, mantap. Sehingga mereka ketika sakit usaha pasrah. Fawwidu amri ilallah. Aku pasahkan semua urusanku kepada Allah. Nah, dikir, macam-macam. Sembuh. Ya. Nah. Kenapa? Sabar dengan penyakitnya. Tidak mengeluh dengan penyakitnya. Tidak menghalangi aktivitas dengan penyakitnya. Sehingga saat itu lebih memilih untuk tawakal Allah gitu. Tapi kalau orang-orang sekarang sambatan, suka mengeluh, nah, suka beralasan sakit kalau aktivitas tentang akhirat, ya, gitu ya. Maka kasih obat saja biar cepat sembuh. Ya, nah, sakitnya semakin membuat dia malas. Suka sakit saja pura-pura sakit, apalagi kalau sakit benar-benar lama sakitnya, nah, kasih obat biar cepat sembuh. Nah, kenapa? Tingkat tawakalnya lemah. Gitu. Jadi kalau lebih baik mana, minum obat atau tidak? Tergantung orangnya. Tawakalnya tinggi, enggak sambatan, ya, enggak usah minum obat. Hemat obatnya tadi itu. Dikruah, tawakal Allah. Itu sudah tawakal, sudah ikhtiar itu, berusaha ya dengan cara tadi itu, ya. Spiritualnya itu. Tapi kalau dia sambatan, enggak sabaran, wah semacam ini lebih baik diminum obat. Karena kalau enggak dikasih obat, sambatnya tambah lama, tambah banyak. Nah, tawakalnya kurang. Malah bermanja-manja, bermalas-malasan. Nah, ini lebih baik minum obat. Ya. Nah, kamu itu enggak sabaran ya. Kasih obat, supaya cepat sembuh. Ya. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih bagus mana? Minum obat sama tidak ketika sakit, dilihat orangnya. Ya. Nah. Tadi itu rinciannya, barakah fikum. Selanjutnya, bab yang ke-147. Babu ma yaqulu man aisa min hayati. Apa yang sebaiknya dibaca oleh orang yang sudah enggak punya harapan hidup lagi? Ada yang difonis, umurmu itu tinggal menunggu datangnya malakul maut. Ya. Nah, dokter sudah angkat tangan. Ya, para dokter Jawa, dokter luar Jawa, dokter Indonesia, luar negeri, angkat tangan semua. Tabib-tabib juga angkat tangan. Ya, nah. Semuanya sudah bisik-bisik. Tinggal nunggu saja. Tinggal tunggu tamu yang menjemputnya. Tinggal nunggu datangnya malakul maut. Oh, tak dengar. Oh, aku sudah difonis seperti itu. Ya, nah, sudah. Berarti kan sudah secara usaha sudah final, maksimal. Harapan tipis. Ya, nah, namanya aisa min hayati. Tipis untuk hidup karena kondisinya sudah gak bisa diatasi secara tenaga manusia kecuali datangnya apa ini, sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang umum itu ya mengharap datangnya mukjizat dari Allah. Ada mukjizat itu rasul, dia bukan nabi dan rasul, jangan bilang mukjizat ya. Nah, datangnya pertolongan Allah yang luar biasa. Nah, orang-orang yang semacam ini sebaiknya baca apa, mengucapkan apa, gitu, ya. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Mutafakut alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bersandar di pangkuanku ketika sakit parah, yang setelah itu meninggal, ya. Beliau berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berilah aku rahmat, wa'alhikni birrafiqil a'la, dan kumpulkan aku dengan teman-teman yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisimu, yakni para malaikat, para nabi, para suhada, dan orang-orang soleh. Eh? Sebagaimana doa Nabi Yusuf, wa'alhikni bisolehin, ya Allah kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini yang harus dibaca. Nah, saat itu Rasulullah sudah merasa ajalnya sudah dekat. Nah, setiap kali bangun pingsan lagi, ya. Nah, sehingga yang dibaca ialah minta ampun, Allah maghfirli. Yang kedua, minta rahmat Allah, yaitu nikmat-nikmat yang ada di surganya. dan minta dikumpulkan dengan teman-teman yang punya kedudukan tinggi. Berarti kumpul di surga yang tinggi kedudukannya, ya. Allahumma firli warhamni wa'alhaqni birrafikil a'la. Kalau Nabi Yusuf, wa'alhaqni bisholih. Kumpulkan aku dengan orang-orang sholih. Itu yang dibaca ketika kita sudah merasa mau mati, ya. Nah, kapan itu? Ya, rasakan sendiri-sendiri. Nah, kita gak tahu, ya. Nah, yang tahu ya kita masing-masing. Kita sakit, kemudian kita kondisi tertentu, merasa kok ajal kita sudah semakin dekat. Katanya sih, orang yang semacam itu mencium bau-bau kematian, ya. Bau kematian kayak apa, gak tahu. Yang jelas mereka yang tahu. Seandainya mereka bisa hidup lagi setelah mati, mungkin cerita, ya. Pengalaman mereka, ya. Tapi mereka tuh gak hidup lagi. Kecuali nanti hari kiamat dibangkitkan. Ya Allah. Sehingga kita harus mengambil pelajaran. Gak usah nunggu nanti hari kiamat baru sadar. Nah, sekarang kalau mengalami semacam itu, merasa sudah mau mati, hampir mati, divonis tinggal nunggu malakul maut, nah, tunggu hitungan hari, nah, dalam kondisi kita masih bisa melek, masih bisa bicara, nah, sempatkan memperbanyak doa. Allahumma firli warhamni wa'alhikni birrafikil a'la. Atau wa'alhikni bisholihi. Taib. Hadis berikutnya yang ke-912. Wa'anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau juga berkata. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil maut. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau hampir mati. Wa indahu qadahun fihi ma. Di sisi Nabi itu ada gelas yang berisi air putih. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Beliau memasukkan tangannya di gelas atau di mangkok. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma, kemudian mengusap wajahnya dengan air. Tsumma yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakitnya dan kerasnya kematian. Ghamaratil maut, kerasnya sakit kematian. Sakaratul maut juga begitu. Keras dan sakitnya kematian. Nah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dhaif, ya. Didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif Al-Jami' nomor 1176. Adapun sebab dhaifnya, karena dalam rawinya ada seorang yang bernama Musa ibnu Jarjis, majhul, nggak dikenal, ya, Musa ibnu Jarjis. Nah, tetapi kalau kita lihat lafad-lafad yang disampaikan, lafadnya benar, boleh, bagus. Tapi tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW, ya. Nah, Allahumma a'ini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakit dan kerasnya kematian. Nah, itu istilahnya kalau yang populer, sakaratil maut sama dengan ghamaratil maut. Cuma kalau baca enak mana? Sakaratul maut, ya, karena sudah populer di kalangan masyarakat. Ini sakaratul maut. Nah, itu kalau ghamaratul maut itu kan apa itu? Sama, ya. Beda istilah, sama maksudnya. Sakit dan kerasnya kematian. Nah. Jadi orang-orang yang beriman ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengalami sakit dan kerasnya kematian. Kok sakit? Nah, semakin sakit. Karena bukan dipukul ya, lain kalau orang-orang munafik, orang kafir mati sekarang itu dipukul sama malaikat, ya. Sakitnya itu sakaratul maut sama siksaan maut, ya. Nah, tapi kalau orang yang beriman enggak dipukul tapi mengalami sakaratul maut. Sakit, semakin sakit semakin tinggi derajatnya dan pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana rasanya? Ya nanti kita akan merasakan masing-masing. Kalau sudah waktunya sakaratul maut, ya. Nah, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma a'inni 'ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nah. Tapi hadisnya apa ini? Dhaif. Karena ada rawi yang bernama Musa ibnu Jajis tadi, ya. Nah, majhul. Baik, sehingga kita boleh membaca doa tadi, tapi tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW. Boleh karena lafadznya tidak ada pertentangan dengan syariat. Lafadznya bagus, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, hidayah dan taufik kepada kita semua, memberi istiqomahan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.